wa man hurifa lahu billah fal yardo wa man lam yardo falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bisanadin hasanin, yang artinya jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Larangan 6, bersumpah dengan selain Allah karena menunjukkan mengagungkan selain Allah. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya jujur sebagai bentuk ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dibacakan sumpah kepadanya dengan nama Allah, maka terimalah. Barang siapa yang tidak menerima, berarti dia tidak bukan dari Allah. Allah lepas diri darinya. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, yang menjelaskan bahwasannya menerima sumpahnya orang lain dengan nama Allah termasuk juga dalam bentuk husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka dari sini diambil pelajaran bahwasannya berkaitan dengan sumpah, maka ada dua sisi. Sisi pertama adalah dari sisi tauhid, yaitu mengagungkan Allah. Maka hendaknya ketika bersumpah dengan nama Allah, ini yang pertama, sebagai bentuk ta'zimullah. Maka bersumpah dengan selain Allah syirik. Bersumpah dengan nama Allah adalah tauhid, sebagai bentuk pengagungan. Yang kedua, ketika bersumpah dengan Allah hendaknya jujur. Bahkan jujur itu wajib dalam segala hal, apalagi dalam sumpah, sebagai bentuk ta'zimullah. Yang ketiga, orang yang dibacakan sumpah kepada dengan Allah hendaknya ridho, karena bentuk ta'zimullah, disebut nama Allah di situ. Orang mengatakan wallah, demi Allah, sebagai bentuk ta'zimullah, mengagungkan Allah, maka menerimanya. Ini dari sisi tauhid, yaitu ta'zimullah. Dari sisi akhlak sekarang, bahwasannya ketika ada saudaranya bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya diterima sumpahnya. Ini termasuk bentuk husnudon terhadap saudaranya yang telah bersumpah dengan nama Allah. Dan juga idkhal surur, memasukkan rasa gembira pada saudaranya. Ini termasuk akhlak yang baik. Dan juga termasuk tawadu, kata beliau. Dan inilah juga menjadi sebab ulfah, ta'aluful qulub, ta'liful qulub, menjadi hati saling menyatu karena diterima, menerima sumpahnya, dan akan tumbuh mahabbah. Ini semuanya lah husnul qulub. Dan insya Allah pada malam ini kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fata ammal ayyuhan nasihu li nafsih ma yuslihuka ma Allah. Maka renungilah wahai orang yang ingin menasihati dirinya. Ini yang paling penting ya ikhwan, kita memberi nasihat untuk diri kita. Ini yang paling pokok bagi manusia lah, nasih li nafsihi, menasihati dirinya. Walaupun dalam rangka menasihati orang lain, maka hendaknya dirinya lebih butuh dari apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Ini. Ma yuslihuka ma Allah. Hai orang yang menasihati dirinya, apa yang menjadikan baiknya kamu bersama Allah? Ini. Bagaimana kita menjadi baik, hubungan kita dengan Allah itu yang paling penting. Adalah hubungan kita dengan Allah. Apabila hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah hubungan kita sesama manusia akan baik. Ini. Tapi yang dikatakan manusia berusaha untuk melakukan hubungan sama manusia yang baik, menjaga diri, tapi hubungan dengan Allah tidak baik, jangan berharap akan baik. Ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan perkataan Abu Hasim, la yuhsinul abdu ma fi ma bainahu wa bainallah illa ahsanallah fi ma bainahu wa bainal ibad. Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungan dia dengan Allah kecuali Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan hamba ini. Maka sebenarnya yang paling penting adalah seorang adalah menasihati dirinya. Termasuk kita di majlis ilmu, kita mendatangi majlis ilmu, kita thalabul ilm, itu pun dalam rangka untuk menasihati diri kita masing-masing. Nah, ini. Itu yang lebih penting. Yang menyampaikan ilmu adalah hendaknya lebih membutuhkan dirinya, lebih membutuhkan apa yang disampaikan. Yang mendengarkan nasihat juga hendaknya merasa butuh untuk menasihati dirinya. Apabila masing-masing manusia menasihati untuk dirinya kebaikan, terkhusus kebaikan antara dirinya dengan Allah, insyaallah Allah akan memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dengan apa? Minal qiyami bihuquqihi, kata beliau. Yaitu menjalankan hak-hak Allah. Itu hak ibadah. Ini pertama, memenuhi hak Allah, hak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah di samping mahabbatullah dan ta'zimullah, cinta pada Allah, mengagungkan Allah, dan mengagungkan Allah juga merendahkan diri daripada Allah, tadzallul wal khudu, itu makna ibadah. Maka hakikatnya manusia atau hamba itu adalah merendahkan diri daripada Allah dan mengagungkan Allah dengan memenuhi hak Allah, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huquqi ibadihi, dan memenuhi hak hambanya, yaitu dengan akhlak muamalah yang baik bersama hambanya. Wa idkhalus surur alal muslimin, dan memasukkan rasa gembira pada orang-orang muslim. Maka termasuk memenuhi hak seorang muslim adalah ketika saudara kita bersumpah diterima sumpahnya, apabila itu dengan nama Allah. Dan hendaknya orang yang bersumpah juga jujur sebagai bentuk pengakuan Allah, pengakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia karena lemahnya mengagungkan Allah, bahkan lebih mengagungkan orang lain. Ketika bersumpah dengan nama Allah, dusta. Tapi ketika diminta untuk bersumpah dengan nama selain Allah, dengan wali umpamanya yang dikenal wali, atau dengan sumpah dengan seorang yang telah di kuburan, kamu berani bersumpah dengan nama fulan ini? Enggak berani. Karena dia tahu dusta. Coba. Ini menunjukkan bahwasanya pengagungan kepada Allah lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia begitu mudahnya bersumpah dengan Allah dengan dusta. Nah ini. Ini menunjukkan lemahnya dalam ta'zimullah. Tapi sebaliknya mengagungkan selain Allah begitu besarnya sehingga ketika bersumpah dengan selain nama Allah tidak berani dusta. Ini bukan berarti kalau bersumpah dengan selain Allah boleh dusta, jangan salah paham. Bersumpah dengan Allah sudah haram hukumnya, baik dusta maupun tidak dusta. Bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik, walaupun dusta, haram. Itu larangan dari awal, dari bersumpah sudah dilarang, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Tidak ada kaitannya jujur dan tidak jujur. Walaupun jujur, apalagi dusta. Ini yang perlu dipahami. Cuma terkadang manusia, disebabkan karena lemahnya dalam mengakui Allah, bersumpah dengan Allah, berani dusta. Ini. Itu mudahnya sumpah dusta. Dan termasuk akhlak memenuhi hak manusia adalah memasukkan rasa gembira kepada kaum muslimin. Termasuk dalamnya adalah ketika kaum muslimin bersumpah dengan nama Allah dan tidak ada tanda-tanda dia dusta, maka diterima sumpahnya. Ini termasuk idkhalus surur, memberi rasa gembira kepada saudaranya yang bersumpah dengan nama Allah. Watarkil al-inkibat manhum watarafu alaihim, dan meninggalkan untuk menjadikan sedih saudaranya, termasuk tidak menerima sumpahnya, ditolak. Ini menjadikan gundah yang bersumpah. Watarafu alaihim, dimeninggalkan untuk merasa lebih tinggi, yaitu menolak sumpahnya. Ini khusus ya, dan umum masalah memasukkan rasa gembira itu umum. Cuma saya sebutkan dalam konteks pembahasan kita. Nah ini, kadang-kadang sebagian manusia, Allah musta'an, mengingkari apa yang ada pada saudaranya tanpa hujah yang kuat. Ini termasuk tidak memenuhi hak saudaranya. Bahkan mencari-cari sisi kesalahannya. Nah ini, dari saudaranya. Kalau ada sisi kesalahannya, itu yang dibesarkan. Ini tidak idkhalus surur. Menggelisahkan saudaranya dan merasa tinggi, bisa membantah saudaranya, bisa mencari kesalahan saudaranya. Nah ini, Allah musta'an. Fa inna fihi minad darar, kata beliau. Karena ini termasuk darar, merusak, memadaratkan. Memadaratkan ukhuwah, merusak ukhuwah. Malah yahtur bil bali wala yaduru bil khayal. Apa yang tidak terlintas dalam pikiran dan apa yang tidak terpetik dalam khayalan. maksudnya ini sesuatu yang mendorotkan, yang mungkin tidak terpikir gitu maksudnya, kalau itu memadorotkan. Tapi mendatangkan madorot. Rusaknya ukhuwah, rusaknya persaudaraan, rusaknya mahabbah, dan banyak. Hanya dari masalah itu. Naam. Tidak menerima sumpah saudaranya dengan nama Allah. Naam. Wal bastu hadhil umur wa dhikru ma warada fiha madkur fi kutubil adab wa ghairiha. Pembahasan masalah ini ya, dan menyebutkan apa yang ada dalam masalah ini, ini tertuang dalam kitab-kitab adab dan yang lainnya. Ini dan masalah adab, masalah besar, masalah penting. Adab dalam ukhuwah, naam. Adab dalam persaudaraan, itu ada adabnya yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Menjadikan rusaknya ukhuwah karena tidak diperhatikan adabnya. Wa man ruziqa dzalik. Ini. Wal amalu bima yambahil amalu bihi minhu wa tarku ma yajibu tarkuhu min dhalik. Dalla ala wufuri dinihi wa kamali aklihi. Ini. Maka barang siapa yang berisiki hal itu, yaitu menjaga hak Allah, terus menjaga hak hambanya, dan mengamalkan apa yang semestinya diamalkan dalam masalah itu, dan meninggalkan apa yang wajib ditinggalkan dalam masalah itu. Biasakan oleh para ulama berkaitan dengan husnul khuluq, itu adalah dua kewajiban, kewajiban mengamalkan yang wajib diamalkan dan kewajiban meninggalkan yang wajib ditinggalkan. Ini husnul khuluq. Seperti jujur, ini husnul khuluq. Begitu juga tidak dusta, itu juga husnul khuluq. Husnudon, husnul khuluq. Tidak meninggalkan su'udun, husnul khuluq. Ini. Maka kata beliau, maka barang siapa yang diberi rezeki hal itu, itu mengamalkan yang wajib diamalkan, meninggalkan yang wajib diamalkan, ini menunjukkan atas kesempurnaan agamanya dan kesempurnaan akalnya. Wallah al-muwaffiq wal-mu'in li'abdihi ad-da'if al-miskin. Wallahu a'lam. Allah lah yang memberi taufik kepada siapa yang kehendaki, dan Allah lah yang membantu mu'in kepada hambanya yang lemah, yang miskin. Wallahu a'lam. Selesai perkataan atau penjelasan Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Untuk melengkapi pembacaan bab ini, kita akan baca fihi masail. Masalah-masalah yang ada dalam bab ini. Sebelum kita memasuki bab yang berikutnya. Qala muallif rahimahullah. fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa pelajaran. Al-ula an-nahyu anil halif bil aba. Larangan bersumpah dengan bapak nenek moyang. Bapak-bapaknya. Bapak yang termasuk bapak ke atasnya. Bapak dan nenek moyangnya. Naam. Itu diambil dari hadis la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Sebagai bentuk ta'zim pada bapaknya. Dan ini termasuk syirik. Waman halifa bi ghairillah, waman halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. As-saniyah. Al-amru lil mahluf lahu billah ayyardo. Masalah yang kedua, perintah bagi orang yang dibacakan sumpah kepadanya dengan nama Allah, yaitu mahluf lahu, yang dibacakan sumpah kepadanya, ini mahluf lahu, halif yang bersumpah. Maka barang siapa yang dibacakan sumpah padanya dengan nama Allah, ayyardo, hendaknya menerima. Ya Ardo, ini perintah. Asal perintah adalah wajib. Itu hadis fal yardo. Ini perintah. Fi'il mudhari yang ditambah dengan lamul amr. Maka menunjukkan perintah. Lam di sini lamul amr. Jadi fi'il mudhari yang ditambah dengan lamul amr, lam yang mengandung makna perintah, maka ini perintah. Karena fi'il amr juga diambil dari fi'il mudhari, dibuat diambil dari fi'il mudhari. Ya, dengan membuang huruf mudhara'ahnya. Dakhala yadkhulu udkhul umpamanya, yadkhulu. Dibuang huruf mudhara'ahnya, yaitu ya, na'am, yadkhulu, na'am. Terus ditambah hamzah, udkhul, na'am. Nah, juga fi'il mudhari bermakna perintah apabila ditambah lamul amr. Seperti ini, fal yardo. Jadi fi'il amar adalah fi'il mudhari yang jazm. Dibuang huruf mudhari'ahnya. Apabila huruf yang pertama sukun, maka ditambahi hamzah, udkhul. Apabila huruf yang pertama berharokat, maka tinggal membuang huruf mudhari'ahnya saja. Naam. Fa'ala yufa'li, fa'ala yufa'ilu fa'il langsung. Naam. Ini fi'il amar. Dibuat dari fi'il mudhari' yang dijazm dan dibuang huruf mudhara'ahnya. Maka orang yang dibacakan sumpah kepadanya, ya, dengan nama Allah diperintah untuk meridhoinya sebagai bentuk takzim. Pertama, mengagungkan Allah karena disebut nama Allah. Orang yang cuma menyebut nama Wallah sebagai bentuk takzimullah, diterima. Yang kedua, sebagai menunjukkan akhlak yang begitu husnudon kepada orang yang bersumpah. Karena tentunya orang yang bersumpah dengan Allah, dia tidak mungkin bersumpah dengan Allah sebagai bentuk pengakuan kecuali dia jujur. Nah. Kecuali nanti akan kita bahas kalau ada tanda-tanda tidak jujur. Enam. As-salisah. Pelajaran yang ketiga. Wa'id. Man lam yardo. Ancaman. Bagi orang yang tidak menerima sumpah saudaranya dengan nama Allah, diancam. Apa ancamannya? Falaisa minallah. Dosa atau larangan, ya, yang disertai dengan ancaman. Ini pertama, dosa yang disertai dengan ancaman atau ada akibat hudud di dunia atau ya dengan laknat, ini menunjukkan dosa besar, minal kabair. Maka isbal ya, yang kebanyakan manusia banyak kurang perhatian, oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair dimasukkan satu bab termasuk kabair, karena di situ ada ancaman. Ma tahta ka'bain finnar, apa yang di bawah kedua mata kakinya maka finnar, ada ancaman. Nah, ini ada ancaman. Nah, itu masuk dosa besar. Banyak orang mengabaikan, kurang perhatian, yaitu mengulurkan kain sampai ke bawah mata kaki, baik itu sarung, celana, jubah dan yang lain. Kadang-kadang orang kurang perhatian. Bahkan penuntut ilmu kurang perhatian yang semacam itu. Karena apa? Ya itu, rasa takutnya kurang. Dianggap itu hal yang kecil. Rasulullah SAW menyebutkan dengan ancaman. Apa saja yang sampai ke bawah mata kakinya, dia ancam finnar. Dan hadis yang lain. Al-Muhim ini. Larangan-larangan atau dosa-dosa yang ada ancaman atau disertai dengan laknat, laknat Allah, atau ada hukuman hudud di dunia seperti zina, mencuri, inilah minal kabair, termasuk dosa besar. Yang dosa besar ini menurut para ulama tidak diampuni kecuali dengan taubat, berbeda dengan dosa kecil, maka bisa diampuni dengan amal soleh, amal soleh yang lain, bisa digugurkan dengan amal soleh yang lain, bisa dihapus. Maka dosa besar tidak dihapus dengan amal soleh kecuali dengan taubat, atau kecuali Allah menghendakinya. As-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menambahi pelajaran yang keempat, kata beliau. Kurang, kata beliau. Dia ada satu lagi. Ar-Rabi'ah, kata beliau. Amrul halif. Ayyastuqa. Li'anna sidqa wajib fi ghairil yamin wa kaifa bil yamin. Yang kemarilah perintah untuk orang yang bersumpah. Hendaknya jujur. Perintah orang yang dibacakan sumpah menerima, ini perintah dari Allah. Dan juga perintah untuk orang yang bersumpah, wa man halifa falyasduq. Nah, ini. Jadi bukan hanya orang yang dibacakan sumpah yang diperintah untuk menerima, juga perintah bagi orang yang bersumpah hendaknya jujur. Maka jangan bersumpah kalau tidak jujur. Ini prinsipnya. Ini yang akan menjadi baik. Yang sumpah tidak bersumpah kecuali dia jujur. Yang dibacakan sumpah hendaknya dia menerima, karena dia bersumpah dengan nama Allah. Ini. Dan ini semuanya harus diamalkan, bukan dituntut yang dibacakan sumpah. Lalu yang bersumpah bermudah-mudahan, dia kan orang bertauhid, dia salafi, pasti nerima sumpah kita. Dusta saja, bukan. Jangan seperti itu. Oh, dia belajar tauhid, gampang aja kamu sumpah walaupun dusta, ini kan diterima sama dia. Dia sudah tahu dalilnya katanya. Ya kamu juga tahu dalilnya, hendaknya kamu sumpah harus jujur. Gitu. Perintah untuk yang bersumpah dan perintah untuk yang dibacakan sumpah. Ini penting ini. Hati-hati di sini. Jangan lalu bermudah-mudahan, wah. Sumpah saja kamu. Nanti diterima itu. Karena dia tahu, sudah tahu ilmu tauhid dia. Dia orang bertauhid. Nah, ini sumpah untuk dua belah pihak. Perintah untuk dua belah pihak. Untuk yang bersumpah, diperintah untuk jujur. Yang dibacakan sumpah, diperintah untuk menerima sumpahnya saudaranya dengan nama Allah. Maka berkaitan dengan orang yang bersumpah, ini sekarang ini, ya, berkaitan dengan keadaan orang yang bersumpah, ada beberapa keadaan disebut oleh Syaikh Muhammad bin Utsaimin sekarang. Jadi keadaan orang yang bersumpah sekarang dengan nama Allah, yang pertama, orang yang jelas-jelas diketahui dustanya. Orang diketahui memang sudah dusta. Dan tidak ada satupun orang yang mengakui dia jujur itu. Dia masyhur dustanya. Masyhur dusta. Masyhur dusta. Kalau semacam ini, walaupun dia bersumpah dengan nama Allah, tidak wajib diterima. Ini keadaan pertama, orang yang masyhur dustanya sudah. Keadaan yang kedua, orang yang lebih berat dustanya. Maksudnya anda kata ditimbang, dustanya lebih mungkin daripada jujurnya. Nah ini. Jadi andai kata dipersenkan, dustanya itu 95 dusta. Ya kan, andai kata jujur 5% lah. Ini keadaan yang kedua. Ini juga sama, tidak wajib menerima. Tidak masuk pada hadis waman khulifalahu falyardo, waman khulifalahu billah falyardo. Karena enam. Nah ini keadaan yang kedua. Orang masyhur sudah enam. Ada. Yang ketiga, yatasawa amron. Nah ini imbang antara jujur dan dustanya, imbang. Sak, ibaratnya sak. Kalau yang kedua apa namanya? Lebih kuat dustanya. Waham mungkin. Lebih banyak dustanya. Yang ketiga ini, tasawa al-amra. Imbang. Imma dusta, imma jujur ini. Tapi mengatakan jujur juga ada mungkin dustanya, tapi nuduh dusta juga ada jujurnya. Nah ini imbang, 50-50 lah bahasa kitanya. Ini wajib diterima sumpahnya. Ini yang wajib terima. Kalau ragu, Ini bukan anu ya, tendensi ya. Wah, saya enggak, saya sudah yakin dusta. Intinya dia ingin nolak gitu loh. Lalu enggak, ini benar-benar dengan anu loh. Dengan bukti itu loh. Nah. Jangan menjadi apa istilahnya itu? Timbangan karet. Timbangan karet, ya tinggal mulur kemana. Kalau ingin dusta kan, cari-cari sisi dustanya. Kalau ingin membenarkan, cari-cari sisi jujurnya. Ini namanya timbangan karet. Ada nggak timbangan karet? Hah? Ada nggak? Hah? Nah, ini. Ya mungkin enggak ada, adanya besi timbangannya. Ini dengan timbangan yang adil loh ya. Nah, maka kalau keadaan yang ketiga, antara jujur dengan dusta ini imbang, tidak menuduh dusta juga ada kemungkinan jujur, menurut jujur juga. Nah, apabila dia bersumpah dengan nama Allah, maka diterima. Nah, biasanya ini terjadi dalam mahkamah kalau tidak ada saksi yang menguatkan, baik yang menuduh maupun yang dituduh. Maka jalan keluarnya hakim minta sumpah. Tentunya kalau sudah ada saksi-saksi yang kuat, ya tidak ada manfaatnya sumpah. Walaupun dia sumpah dengan nama Allah, kalau sudah saksi-saksi yang kuat, ya enggak ada manfaatnya. Nah, ini dalam mahkamah. Ada orang, contoh ya, contoh saja. A mengambil hartanya B. Nah. Lalu ada saksinya, dua yang melihat. Nah, yang melihat C sama D. Kok gini-gini ada yang terjadi kah di sini kah? Oh, kamu. Ya ini jangan-jangan ada ini. Nah. Lalu A sumpah kepada B, "Wallah saya tidak mencuri barangmu." Ya sumpah. Ya. Terima enggak B kepada A? Hah? Terima enggak ini sumpahnya? Hah? Saksinya adil, melihat langsung. Ya. Ya enggak wajib terima karena ada saksinya. Ya ini, ada saksinya, apalagi saksinya banyak. Ya ini sekarang ini, A ambil barangnya B, B nggak punya saksi, cuma A megang uang mirip uangnya B, itu aja, uang 100 ribu mirip nggak? Mirip enggak? A megang uang 100 ribu, ya B juga kehilangan uang 100 ribu. A megang. Berarti kan uang saya itu buku, bukan ya? Mungkin juga ngambil uang saya hilang 100 ribu. A punya uang 10 ribu. Tapi mungkin juga A itu dapat uang dari yang lain, dari orang tuanya 100 ribu. Nah ini berarti sak kan? Sak ini. Nah apabila A bersumpah, "Wallah saya enggak mencuri barangmu," ya B harus terima. Karena tidak ada apa? Tidak ada yang menunjukkan dia dusta. Karena uang 100 ribu banyak sekali. Bukan hanya miliknya B. Bisa paham ini? Nah ini. Keadaan yang keempat, orang yang lebih kuat jujurnya. Kemana lebih kuatnya? Ya selama berteman ini A sama B tahu bahwasannya A ini orangnya jujur ini. Sudah teman bertahun-tahun ini, puluhan tahun, jarang dusta ini. Bahkan B sering muji, Masya Allah A ini memang jangan ragu lagi kejujurannya. Ini sering muji B kepada A. Ya, sering dipuji sama B. Dan B ngakui A apa? Jujur. Kodarullah ada masalah. B kehilangan uang 100.000. A punya uang 100.000, iri sama uangnya A. Wah, mulai ini. Jangan-jangan A sekarang berubah ini. Wah, ini repot ini. Ya, ini. Nah. Berarti lebih kuat mana ini? Lebih kuat mana? Lebih kuat mana ini? Jujur apa dusta? Jujur, wong, sudah bertahun-tahun B juga ngakui bahwasanya A jujur kok. Di sini dipuji, memang teman saya jangan nggak ada bandingannya. A itu orangnya baik, jujur. Hanya karena B kehilangan uang 100.000 berubah. Berubah sikapnya, repot A ini. Ini kadang-kadang berteman begitu ya. Berteman sekian tahun, sekian puluh tahun, hanya karena masalah sedikit berubah konslet, timbangannya jadi karet. Akhirnya apa? Wah, repot, sudah payah dia, payah. Yang semacam ini ya jelas wajib diterima kalau dia bersumpah. Apalagi dia tahu A enggak ada tanda-tanda mengambil uangnya. Enggak pernah juga buka dompetnya juga enggak pernah. Dekat-dekat di tasnya juga enggak pernah, apalagi itu. Yang terakhir, keadaan yang terakhir. Ini contoh ya, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Ini contoh saja biar memudah memahami gitu aja. Saya hanya ingin antum tuh paham gitu aja. Yang kelima, orang yang dikenal kejujurannya, masyhur sudah. Yang mengetahui A ini jujur banyak sudah. Seluruh santri Ibnu Qayyim umpamanya sudah. Ya. Tahu dia jujur, dia enggak ada kepentingan apa-apa. Dikenal jujurnya, apalagi seperti itu. Dia bersumpah dengan nama Allah. Mau sisi mana lagi didustakan? Nah, ini kata beliau. Nah, ini penting dalam masalah ini. Jadi jangan gampang merubah timbangan. Jangan memiliki timbangan karet. Tarik sana, tarik sini. Nanti jadi masalah. Kayaknya enggak ada mungkin di dunia timbangan karet. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada di hawa nafsu manusia. Naam. Wala iyadu billah. Kadang manusia Allah musta'an. Kadang dia berubah keadilannya hanya karena kepentingan. Allah musta'an. Naam. Nah, hendaknya dalam masalah ini harus ingat hak saudaranya, itu yang penting. A punya hak. Kapan dia diterima sumpahnya? Kapan disima dia pengakuannya? Itu harus di haknya dia. Kapan tidak diterima pengakuannya? Kapan tidak diterima sumpahnya? Itu harus dengan hujah, dengan saksi, bukan dengan kepentingan-kepentingan. Sebab itu apabila tidak dimiliki, maka akan menjadi rusaknya ukhuwah. Akhirnya A sama B tidak berteman lagi. Kamu bukan teman saya bukan teman kamu. Ini. Allahul musta'an. Ini penting. Nah, dalam masalah ini akan berbeda nanti antara kata beliau wa hadza fi umuril hissiyah, umur-umur yang biasa terjadi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Amal umur syar'iyah fi babit tahakkum, ini. Adapun dalam perkara syar'iyah dan bertahakum di pengadilan, ini lain lagi permasalahannya nanti antara hakim. Naam. Boleh jadi A sama B ini, naam. Nanti hakim di bawah hakim lain lagi permasalahannya. Itu sendiri pembahasannya dalam masalah tahakum di hadapan hukuman, pengadilan, itu lain urusannya. Naam. Bukan di sini pembahasannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.